Cukuplah keringat yang mengalir membasahi keningmu. Angkatlah ke atas dagumu yang tertunduk layu. Jangan menyerah, jangan mengalah. Bangunkan, bangkitkan semangat, juangmu hingga membara. Yakinkan, pastikan inilah puncak segalanya. Berbanggalah, karena kau adalah energi terhebatmu, terangi bumi dengan penuh semangatmu. Hadirkan bumi, keringat basuhi raga, basahi kulit, basahi jiwa, lalu busungkan dada. Keringat adalah hasil dari payahmu terbayar.